mengundangmu berdiri. Untuk apa lagi ada duka? Debu akan selalu tetap debu. Telah lalu, coba biarkan berlalu. Biarkan berlalu. Debu